أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافيا ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجاتي عفا تياتي رات العالمين يا أوحيل الجود والكرم يا أوحيل الجود والكرم ناويتي إنسو Arashi iran kelawan muti mareng pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa pitungan rino wengine tanpa petungan duh polo konco priyo wanita aja mung ngati syariat loko ger pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsoro tembe burine bakal sengsoro akeh kang apa Quran hati si seneng ngafirke marang li kafire dewe gak dikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kebujuk nafsu angkoro ing pepaese kepiare donyo iri lan meri suki tonggo mulo atine peteng lan nesto mulo atine peteng lan nesto ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'a syani wa daraji affa tayyaji rotal alami ya uhayl al-judi wal-karami ya uhayl al-judi wal-karami ayo setulur jong lale ake wajib ngati saprana ngantelake iman tauhite bagus sesangu mulio matine Pagku sesangu mulio atine kang aran soleh bagus atine krono mapan sering elmune laku torekot lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an Qotim wahyu minoyo tanpa tinulis iso diwaca iku wajangan guru was kita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo mandel ati lan pikirane mraso ing badan kabeh jarawan mukjizat rasul dadi pedoman minangka dalan manjingi iman Minong kau talan manjingi iman Ya Rasulullah Salamun alaih Ya Rafi'asyani wa daraji Afatayaji Rautan alami Ya uhailal judi wal karami Ya uhailal judi wal karami Kelawan Allah kang maha suci Kutu rangkulan rino lan wangi Titirakati diriadohi Zikir lan suluh jangan dilali Zikir lan suluh jangan dilali Uripe ayam rumongso aman Tunungi rasa tondoyan iman Sabar narimo najan pas-pasan Kabeh tinaktir saking pangeran Kabeh tinaktir saking pangeran Ya Rasulullah Salamun alaih Ya Rafi'asyani wa daraji Atfatayaji Rautal alami Ya uhailal judi wal karami Ya uhailal judi wal karami Kelawan konco Dulur lantongko Kang podo rukun Ojo tersilo Iku sunai Rasul kang mulio Nabi Muhammad panutan kita, Nabi Muhammad panutan kita, ayo nglakoni sakabehane, Allah kang bakal ngangkat derajate. Senajan asor toto dohire, ananging mulya maqom derajate, ananging mulya maqom derajate. Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sokmane, ten kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese, utuh mayite uga ulese. Ya Rasulullah salamun alaihi, ya Rafi'a syani wa daraji, atfata yaji rotal alami, ya uhailal juhdi wal karam, ya uhailal juhdi wal karam.